بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis yang kedua kalinya di Masjid Allah yang mulia ini, majlis di mana kita di sana mengkaji sebuah risalah Sittatu mawadhi' min as-sirah. 6 tempat dari sirah nabawiyah, dari sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari 6 kisah ini kita bisa mengetahui hakikat agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan sebelumnya oleh para anbiya wal mursalin, dan bisa membedakan antara dinul Islam dengan dinul musyrikin, agamanya orang-orang jahiliyah tempo dahulu, agamanya orang-orang musyrik. Sehingga 6 kisah dalam sirah ini menjelaskan kepada kita tentang tauhid yang wajib diimani dan menerangkan tentang syirik yang wajib dijauhi, menjelaskan tentang hakikat agama Islam yang wajib kita peluk, dan menerangkan tentang hakikat agama kaum musyrikin yang wajib kita tinggalkan dan kita jauhi. Kita telah membaca barakallahu fikum kisah yang pertama atau maudhu' yang pertama tentang kisah turunnya wahyu. Juga telah kita baca kisah yang kedua atau tempat yang kedua tentang dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekarang kita beranjak kepada tempat yang ketiga atau kisah yang ketiga dalam sirah nabawiyah, yang di situ nanti kita akan mengambil faedah besar, bisa mengetahui agama para anbiya wal mursalin, membedakannya dengan agama kaum musyrikin. Yang ketiga ialah dikenal dalam sejarah Islam, sirah nabawiyah, dengan sebutan Qissatul Gharaniq. Disebut dengan Qissatul Gharaniq. Kisah ini barakallahu fikum berkaitan dengan surat An-Najm. Surat An-Najm. Di situ ada ayat As-Sajdah di bagian akhirnya. Baik, kita baca kisahnya. Setelah itu kita ambil faedahnya. Kata al-muallif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad Tamimi An-Najdi rahimahullah, al-mawdhi'u ats-tsalits qissatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm bi hadratihim. Tempat yang ketiga dalam sejarah Islam ialah kisah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membacakan surat An-Najm di hadapan kaum musyrikin. Falamma balagha afara'aytum Lata wal 'Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra alqa asy-syaitanu fi tilawatihi tilkal gharaniqul 'ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat afara'aytumul lata wal 'uzza, bagaimana pendapatmu tentang berhala Lata dan berhala Uzza? Ketika itu setan melemparkan, menyusupkan, menyisipkan pada bacaannya Rasul kalimat tilkal gharaniqul 'ula, itulah sesembahan indah yang begitu tinggi, yakni Lata, Uzza, Manat. Wa inna syafa'atahum laturtaja, dan sungguh syafaatnya berhala inilah yang diharapkan. Disisipkan kalimat ini, Rasul tidak menyadari, tapi kalimat tadi terdengar oleh kaum musyrikin. Musyrikin mendengarkan Rasul mengatakan begitu. Tilkal gharaniqul 'ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Senang mereka ya. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك. Mereka kaum musyrikin menduga Rasul mengucapkan kalimat tadi. Mereka farhan, senang dengan kalimat itu. Kenapa? Karena sesuai dengan akidah mereka. Mereka yang menyembah berhala, menyembah Lata, menyembah Uzza, itu bukan karena meyakininya sebagai pencipta, bukan karena meyakininya sebagai pemberi rezeki, bukan. Tapi mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat untuk mendapatkan syafaatnya. Senang mereka. Maka mereka mengatakan, hadzallazi nuri, ini yang kita maukan. Cocok ini ucapannya Muhammad ini. Mereka mengatakan, kami mengaku Allah lah yang memberi kemanfaatan, Allah lah yang memberi kemadaratan semata, la syarikalah. Tapi berhala-berhala ini sebagai pemberi syafaat kami. Farhan orang-orang musyrikin. Rasul tidak mengira, Rasul tidak sadar, tidak menduga, tidak menyangka, tidak merasa melafalkan kalimat-kalimat tadi. Ketika Rasulullah SAW sampai pada ayat sajdah, sampai pada ayat as-sajdahnya di bagian akhirnya, fasjudu lillahi wa'budu, hendaklah engkau sujud kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Beliau pun sujud sajdah, sujud tilawah. Para sahabat ikut sujud sajdah, sujud tilawah. Kaum musyrikin yang ada kata itu, ketika itu semuanya ikut sujud tilawah. Sampai barakallahu fikum, ada seseorang yang sudah syaibih, sudah tua, tidak dapat tempat untuk sujud, saking desak-desakannya ya Pak. Dia ngambil tanah, ditaruh di jidatnya dia. Ya Allah, ini kita orang sujud tilawah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin para sahabat sujudnya karena Allah azza wajalla. Musyrikin sujudnya karena berhala-berhala tadi, meyakininya sebagai pemberi syafaat. Terjadi. Orang senang mereka. Wah ini cocok ini Muhammad ini. Nah, turun wahyu yang sesuai dengan akidah kami. Memang kami enggak meyakini berhala itu sebagai pencipta. Yang kami yakini pemberi syafaat saja. Sampailah itu khabar meluas di kalangan kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah damai dengan kaum musyrikin. Satu saf dengan kaum musyrikin. Sampai khabar itu kepada sebagian sahabat yang sedang di Habasyah hijrah ke sana. Dengar langsung pada balik dari Habasyah. Sampai di kota Mekah mereka mendapati ternyata kaum musyrikin masih membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengingkari hal itu. Mengingkari hal itu. Maka kaum musyrikin pun begitu mendengar Rasul mengingkari hal itu semakin syirik, semakin jelek, semakin jahat. Dikatakan di sini walamma qalu lahu innaka qulta dzalik. Ketika disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau mengucapkan kata-kata itu. Yaitu kalimat tilkal gharani qul'ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Ya Rasul, engkau mengatakan seperti itu. Rasul sangat ketakutan. Sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla dan ketakutan sangat besar. Karena ternyata melontarkan kata-kata yang tidak benar. Sampai Allah turunkan ayatnya di Al-Hajj 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَبَنَّى أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi seorang Rasul pun, tidak seorang Nabi pun, melainkan ketika dia tamanna aitala, ketika dia membaca wahyu-wahyu kami, setan itu langsung menyusupkan pada bacaan-bacaan dia kalimat-kalimat yang lain yang batil. Allah mengatakan fayansahullahu mayurfi syaitan, maka Allah pun menghapus apa yang dilemparkan oleh setan tadi, dan Allah mengihkamkan, memantapkan ayat-ayatnya. Langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia lagi, tidak lagi takut, tidak lagi sedih, sebab Allah azza wajal sudah mengingkari dan memansuh itu semua. Ini ikhwan disebut dengan qiswatul gharaniq. Dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan qiswatul gharaniq. Kisah ini hampir seluruh ulama mengingkarinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya Al-Bidayah wal Nihayah menyatakan ini kisah semuanya dhaif. Jalurnya banyak tapi semuanya lemah. Dhaif ikhwan. Bahkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah menyatakan hadhil qissah min wad'i zanatiqah. Ini kisah dipalsukan oleh kaum zindiq. Al-Juzajani rahimahullah mengatakan kulluha batilah. Semuanya batil. Semua jalur-jalur yang mengisahkan tentang peristiwa ini semuanya jalur yang batilah. Yang batil. Syekh Al-Albani rahimahullah juga punya pembahasan masalah ini, Ikhwan. Bahtun khas terkait dengan masalah qiswatul gharaniq yang beliau berkesimpulan riwayatnya palsu dan lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebab tidak mungkin, Ikhwan. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata seperti itu. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Memuji berhalanya kaum Quraisy, memuji Lata, memuji Uzza, memuji Manat, tidak mungkin. Tidak mungkin pula meyakini akidah yang semacam itu. Mereka diambil syafaatnya, tidak mungkin. Apalagi para sahabat semuanya ikut sujud tilawah. Tidak mungkin. Sehingga dikatakan kisahnya palsu, batilah, dhaifah, munkarah. Walaupun ada sebagian ulama kita yang menganggapnya sebagai kisah yang sahihah, seperti al-Mu'allif di sini dan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Namun para ulama pada umumnya mengatakan ini kisah dhaifah. Baik. Ini terkait dengan kisahnya. Anggaplah ini kisah benar. Maka di sini ada faedah besar yang hendak disampaikan mu'allif. Kata beliau di sini, faman fahima hadhil kisah, maka barang siapa yang memahami kisah ini dengan benar, thumma syakka ba'daha fi dini Nabi SAW, lalu setelah itu dia ragu-ragu, bimbang tentang agama Nabi kita Muhammad SAW, walam yufariq bainahu wa bainal musyrikin, fa'badahu Allah. Setelah ini ternyata dia tidak bisa membedakan agama Nabi kita Muhammad SAW dan agamanya kaum musyrikin, maka semoga Allah menjauhkan dia. Khususan in arafa anna qawlahum tilkal gharanib yuradu bihal malaikah. Terlebih-lebih lagi ketika dia mengetahui ucapan mereka pada kalimat tilkal gharanib, itulah gharanib yang mereka bawakan kepada para malaikat. Artinya mereka juga menyembah malaikat, mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manah, dan segala macam. Yani penentu azzakumullah, dari kisah tadi dijelaskan dengan gamblang bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari keyakinannya orang-orang musyrikin. Sebagaimana paham Evan, orang-orang musyrikin Quraisy kala itu ketika mereka menyembah berhala yang namanya Lata, Uzza, Manat. Lata itu ada yang memaknakan batu besar, ada yang memaknakan orang soleh yang telah mati. Uzza ini pohon-pohon besar, padanya ada jin perempuannya. Yang namanya Manat ini batu besar. Jadi ini menunjukkan mereka menyembah orang soleh yang mati, atau menyembah batu-batu keramat yang besar, atau menyembah pohon keramat yang besar, ngalam barokah di sana. Baik, kalau dimaknakan dengan para malaikat, berarti mereka menyembah malaikat. Baik, perlu dipahami di sini, orang-orang musyrikin, ketika mereka menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah batu-batu keramat, menyembah pohon-pohon keramat, mereka mengalah barokah daripadanya. Jangan dipahami mereka meyakini itu penciptanya. Lah. Tidak meyakini itu penciptanya. Mereka tahu Al-Khaliq Allah. Mereka tidak meyakini berhalanya sebagai pemberi kemanfaatan atau sebagai penolak kemudharatan. Tahu mereka. Itu hanya Allah Azza wa Jalla yang ngasih rezeki, yang ngasih manfaat, hanya Allah. Itu mereka. Terus ngapain mereka menyembah berhala? Jawabannya, mereka menyembah berhala tadi dalam rangka untuk mendapatkan syafaatnya. Sebagai pemberi syafaat mereka di yaumul qiyamah. Tujuannya kedua, mereka menyembah berhala-berhala dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhala itu sebagai wasilahnya saja. Dipahami ya? Barakallahu. Tayyib. Dalam kisah ini justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari dua niatan tadi. Mengingkari dua tujuannya musyrikin tadi. Itulah letak syiriknya mereka. Datang ke kuburan keramat, kuburannya para wali, kuburannya orang saleh. Datang ke batu-batu keramat, pohon-pohon keramat, ngalah barokah di sana dan segala macamnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi datang ke sana sebagai wasilah saja, perantara saja. Datang ke sana sebagai pemberi syafaat saja. Itulah letak syiriknya mereka. Itulah letak syiriknya mereka. Inilah yang diingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sedih kok sampai mengatakan, diduga mengatakan, itulah gharadib yang paling tinggi syafaatnya mereka yang diharapkan. Beliau sedih, enggak mungkin. Ketika turun ayat yang memansuhkan itu semuanya, beliau berbahagia. Menunjukkan bahwasanya tindakan kaum musyrikin tadi, ngalap-ngalap barokah di pohon keramat, di batu keramat, di kuburan keramat, dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, dalam rangka untuk mencari syafaatnya mereka, itu akidahnya kaum musyrikin. Itu bukan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu betul-betul memasrahkan, mempersembahkan semua ibadah kepada Allah azza wajalla. Agama Islam bertakarubnya kepada Allah. Agama Islam meminta syafaatnya kepada Allah azza wajalla. Langsung kepada Allah azza wajalla dan berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiik. Ini dipahami insyaallah ta'ala. Kemudian ikhwan, sisi yang lainnya lagi adalah, kalau orang itu sudah musyrik, sudah kafir, maka tindakan mereka yang ikut sujud tilawah, ya kan musyrikin ikut sujud tilawah ya, tindakan mereka yang ikut sujud tilawah itu tidak kemudian membuat mereka jadi baik. Ya, amal-amal yang dianggap baik tadi musfro, sia-sia, gak ada gunanya ketika mereka semuanya adalah musyrik. Apalagi mereka dahulu ya sholat, ya haji, ya sedekah, ya umroh, ya bebaskan budak, ya memuliakan tamu, banyak. Tapi itu semuanya gak ada gunanya barakallahu fikum ketika mereka syirik kepada Allah dalam mengerjakan ibadah, ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka, menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang semisalnya. Jangan terpaku pada sujud tilawahnya, jangan terpaku pada sholat mereka atau haji mereka atau umrohnya mereka atau amal-amal yang lain dari amal kebaikan mereka, jangan terpaku pada ini. Tapi lihat bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya. Tauhidnya rusak, penuh dengan kesyirikan, maka semua amal jadi batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, maka akan hancur, akan sirna semua amal kamu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Barakallahu fiikum. Di sini ikhwan jelas, kita harus bisa membedakan ini agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, ini agamanya kaum musyrikin. Agama Islam, agama tauhid, memurnikan ibadah untuk Allah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah, takarrubnya hanya kepada Allah, minta syafaatnya hanya kepada Allah, minta barokahnya dari Allah azza wajalla semata. Tayyib. Agamanya kaum musyrikin, mereka meminta syafaatnya, bertakarubnya kepada berhala-berhala tadi. Ini letak syiriknya mereka barakallahu fikum. Sehingga beda, tidak mungkin disamakan dengan fitna azzakumullah. Dipahami insyaallah. Kisah yang keempat. Yang berikutnya ini kisah tentang paman Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu paman Abu Thalib. Namanya Abu Thalib. Ya, betul ya, pamannya Rasul ya. Pamannya Rasul namanya Abu Thalib. Kisah tentang Abu Thalib ini terkait dengan perjuangan Abu Thalib membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Antum tahu semua ya insyaallah. Abu Thalib ini ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, selama atau semasa hidupnya Abu Thalib Dia inilah yang mengasuh Rasul semenjak kecil. Karena Abu Thalib ini saudara kandungnya Abdullah. Bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung. Sehingga yang paling dekat secara nasab dan hubungan emosional Abu Thalib. Dari mulai semenjak kecil yang mengasuh, yang merawat Rasul Abu Thalib. Dicintai ini ponakannya melebihi cintanya kepada anak sendiri. Sampai tumbuh besar, remaja, sampai dewasa, sampai beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, dimusuhi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yang tampil membela Rasul adalah siapa ya Pak? Abu Thalib. Pasang badan. Sama sekali tidak boleh menyakiti ponakannya. Dia rela membodoh-bodohkan kaum musyrikin. Membodoh-bodohkan agama mereka. Abu Thalib senang ada yang masuk Islam. Maka dia mengakui kebenaran agama Islam. Agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dia. Senang dengan agama ini, meyakini dia agama yang paling benar, senang ada yang masuk Islam, malah membodoh-bodohkan kaum musyrikin, dia korbankan hartanya, dia korbankan anak-anaknya, dia korbankan keluarganya, dia korbankan segala-galanya untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika orang-orang musyrikin Quraisy barakallahu fikum memboikot Rasul, diboikot di sebuah lembah di kota Mekah. Abu Thalib ikut saja. Ikut terboikot. Bayangkan. Ini Abu Thalib, perjuangan yang luar biasa ketemu Ali di sini. Ini Abu Thalib. Ini perkara yang disepakati oleh semua ulama sejarah. Pembelaan yang luar biasa pada Abu Thalib. Namun ikhwanati na'zakumullah, Abu Thalib ini sekalipun tidak pernah menyatakan keimanannya. Tinggal satu poin saja, tinggal mengucapkan dua kalimat syahadatain. Tapi belum. Tidak. Katanya malif, thumma sabruhu 'ala al-masyaqqati al-'azimah wal 'adawa al-balighah. Sabarnya Abu Thalib menanggung beban yang begitu berat, begitu besar, permusuhan yang begitu keras dari kaumnya sendiri. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yasir muslima. Katanya muallif, tetapi ketika Abu Thalib tidak masuk Islam dan tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, agama berhalaisme, maka Abu Thalib belum dikatakan sebagai muslim. Padahal alasan dia cuma satu. Khawatir dicela, khawatir dia dianggap mencela agama bapaknya. Agamanya Abu Thalib, agamanya Abdul Muthalib, agamanya Hashim, agamanya Abdul Manaf, dan yang lain-lainnya dari nenek moyang. Hanya itu alasannya. Hanya itu alasan dia. Khaufal malamah, takut dianggap mencela agama nenek moyang. Hanya itu. Tapi itu alasan tidak berarti. Dikarenakan dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika dia mati, ketika dia sakratul maut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. Kepada Abu Thalib. Datang untuk mentalkin Abu Thalib. Bayangkan, mentalkin Abu Thalib. Ketika datang, dikatakan, ya am, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kata-kata la ilaha illallah. Satu kalimat tak. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat. Aku akan menjadikan sebagai hujjah bagi kamu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku akan membela engkau nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Quran ini tok. Ternyata di situ ada dua orang, satunya Abu Jahal, satunya Ibnu Abi Umayyah. Bisiki Abu Talib. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Ya Abu Talib, kamu sudah benci lah sama agama bapak kamu sendiri, Abu Abdul Muthalib. Diulang lagi sama Rasul, sampai yang ketiga kalinya. Mereka mengulang juga, sampai yang ketiga kalinya. Sampai pada akhirnya dikatakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Abu Talib, ketika sedang sakratul maut, di akhir kalimatnya dia mengatakan, saya masih di atas agamanya Abdul Muthalib. Mati selain. Namanya mati apa ini? Kok diem? Namanya mati apa ini? Kok diem? Namanya mati apa ini? Ya, enggak cuma suruh khotimah tau. Dihukumnya apa ini? Hah? Nah, tidak muslim. Mati kan? Sebab tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Barakallahu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan masih kerabatnya beliau pamannya sendiri dan mengetahui sepak terjang pamannya selama ini membela Rasul, merawat Rasul dari mulai sampai kecil sampai sebagai nabi, maka Rasul pun sebagai upaya balas budi memintakan ampun kepada Allah untuk Abu Thalib. Dikatakan oleh Rasul, la astaghfirunna laka ma lam unha anki. Sungguh aku akan berusaha meminta ampun kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah turunkan ayatnya. Allah turunkan ayatnya di At-Taubah ayat yang ke-113. Menegaskan, menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman itu memintakan ampun untuk kaum musyrikin walaupun mereka kerabat-kerabat sendiri, setelah jelas bagi mereka musyrikin itu sebagai ashabul jahim, sebagai ahli neraka. Setelah pasti dia mati kafir, tidak boleh didoakan ampunan untuk kaum muslim. Ini teguran langsung untuk turun yang berikutnya lagi. Allah mengatakan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi wahai Rasul tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, Abu Thalib, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jelas dari sini dinyatakan dengan kesepakatan para ulama bahwasanya paman Rasul meninggal dunia tidak di atas keislaman. Rasul dilarang untuk memintakan ampun kepada pamannya Abu Thalib. Mati kafir. Begitu demikian dibiarkan sama Rasul. Hah? Datang disebutkan dalam sebuah hadis Ali bin Abi Thalib, anaknya putra sahabat Ali. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ammaka dhal qad mat. Dari kata-katanya ya banyak. Perhatikan kata-katanya. Ya Rasulullah, inna ammaka dhal qad mat. Ya Rasulullah, pamanmu yang sesat ini sudah mati. Ya padahal ngomong bapak dhewe ya banyak. Bicara tentang ayahnya sendiri. Ya Rasulullah, paman kamu yang sesat ini telah mati. Apa yang harus saya kerjakan? Kata Rasulullah, idhab fawari. Pergi, tanam dia. Kuburkan dia. Sudah, kuburkan selesai. Jadi disepakati oleh para ulama dia matinya tidak di atas keislaman alias mati kafir. Kata muallif, Setelah itu saya membawakan ini kisah barakallahu fiik. Walladzi yubayyinu hadza annahu idza arafa rajulun idza urifa rajulun min ahli al-Basrah aw al-Ihsan bi hubb ad-din wa bi hubb al-muslimin. Maka yang menjelaskan masalah ini adalah ketika diketahui ada seseorang dari ahli al-Basrah atau orang Ihsan dikenal mencintai agama, mencintai kaum muslimin, tetapi dia tidak pernah membela agama Allah dengan tangannya, dengan hartanya, tidak pula memiliki uzur-uzur semisal uzurnya Abu Thalib, dan dia memahami betul kenyataan orang-orang yang mengaku aku punya ilmu, maka dia akan bisa memahami, bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan dia akan tahu mana yang salah paham. Allahu musta'an. Intinya barakallahu fikum, dari kisahnya Abu Thalib ini diambil banyak faedah. Yang pertama adalah kecintaan, semata-mata kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada kaum muslimin, tidak cukup untuk menjadikan orang itu masuk Islam. Harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Kuncinya dua kalimat syahadatain. Dia mencintai Islam, yakin alal haq, yakin agama yang benar, mencintai kaum muslimin, yakin mereka yang benar, bahkan membela Islam, membela kaum muslimin dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan semua yang dia miliki. Itu belum cukup untuk dia masuk Islam sampai mengucapkan dua kalimat syahadatain. Dipahami? Tidak cukup. Itu semuanya sudah dia lakukan, tapi ternyata dia masih di atas akidah berhalaisme, akidah syirik, maka tetap dikatakan sebagai musyrik, tidak bisa dikatakan sebagai Islam. Dalam keadaan dia yang merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai kecil sampai dewasa, sampai sebagai nabi, sebagai rasul, dibela dengan harta, benda, keluarga, anak, semuanya. Kurang apa ya, Pak? Alasan dia cuma satu, takut dianggap mencela agama nenek moyangnya. Itu semuanya tidak bisa dan belum bisa membuat dia masuk Islam. Sampai dia betul-betul mengucapkan dua kalimat syahadatain dan dia berlepas diri dari agama nenek moyang. Beliau mengatakan orang zaman sekarang tidak ada yang punya uzur semisal Abu Thalib ini. Orang-orang musyrikin, kaum musyrikin, kaum berhalaisme, penyembah berhala, di antara mereka banyak di antara mereka yang tidak punya uzur semisal Abu Thalib ini. Mana mereka mencintai Islam dan muslimin, membenci malah. Mana mereka berjuang untuk membela Islam dan muslimin? Tidak ada berjuang untuk melawan kaum muslimin. Tapi kemudian dianggap sebagai muslim, tidak bisa. Sampai dia betul-betul mengucapkan dua kalimat syahadatain, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah saja, mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah saja, dan dia berlepas diri dari agamanya dia sebelumnya, baru masuk Islam. Barakallahu fikum. Masa tidak ada gunanya sama sekali tindakannya Abu Thalib selama itu? Jawab, tidak ada guna sama sekali. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, sirna semua amalnya kamu. Musrah, tidak ada guna sama sekali. Sama sekali tidak ada faedahnya? Tidak ada. Hanya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan khusus syafaat khusus untuk pamannya Abu Thalib dan diizinkan memberikan syafaat dalam bentuk takhfiful adzab, diringankan azabnya saja. Di neraka abadi selama-lamanya, tapi azabnya diringankan. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul yang lain, mengatakan, ya Rasulullah, Apakah ada enggak ada kemanfaatan sama sekali apa yang dikerjakan sama Abu Thalib untuk kamu? Rasul mengatakan laula ana lakana fi dhahdahi minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, Abu Thalib itu ada di kerak yang paling bawah dari neraka ini. Tapi dia taruh di atas, di atas yang paling jetek, yang paling dangkal dari neraka jahanam, dikasih dua terompah dari neraka jahanam, ketika dipakai akan mendidih otaknya itu. Terus demikian abadi selama-lamanya. Hanya dikasih syafaat meringankan azab. Tapi dia abadi dalam neraka selama-lamanya para kuat. Dikatakan wa innahu la ahwanuhum adzaba. Abu Thalib menjadi orang yang paling ringan azabnya di neraka para kuat. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Riwayat-riwayat terkait dengan masalah ini barakallah. Dari sini ikhwan, antum harus tahu bisa membedakan agama para anbiya wal mursalin dan agamanya kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin agama berhalaisme. Kalau Islam agama tauhid. Barakallahu fikum. Untuk masuk ke dalam Islam tidak cukup semata-mata cinta. Tidak cukup semata-mata di hati kamu meyakini Islam itu paling benar. Tapi harus diwujudkan satu dengan ikrar. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, harus ada unsur baro'ah. Berlepas diri dari agama syirik yang kamu tadi. Dari agama berhala dan segala macamnya. Dari agama-agama selain Islam. Lepaskan kesyirikan kamu. Lepaskan semua kufurnya kamu. Lepaskan agama kamu yang lama itu. Dan hanya berislam saja. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Azza. Ini wadah jidan, sangat gamblang sekali ibarat terkait dengan masalah. Adapun terkait dengan perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan selama ini yang dilakukan oleh Abu Thalib, Rasul mengatakan secara umum, Inna Allaha yu'ayyidu hadad-din berrajulul fajir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terkadang membela agama ini dengan laki-laki yang fajir. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Sehingga jangan melihat sisi pengorbanan dia, perjuangan dia. Lihat sisi akidahnya. Tauhidnya. Dia di atas kesyirikan ataukah ketauhidan? Kalau di atas kesyirikan, musyrik. Di atas kekufuran, kafir. Walaupun dia sudah berjuang, sudah berkorban, sudah membela, tidak ada gunanya. Tapi ketika di atas ketauhidan, dia muwahhid muslim. Di atas keimanan, dia mukmin muwahhid. Maka seorang muslim mendapatkan hakul muslimin, walaupun mungkin perjuangan dia tidak sebesar perjuangannya Abu Thalib. Sehingga tolak ukurnya adalah akidah, bukan penampilan yang zahir barakallahu. Ini pula ikhwanatina azzakumullah bisa dilarikan terkait dengan di antara kaum muslim. Tadi kan terkait dengan muslim dengan non muslim. Ini pun juga bisa dipakai sebagai patokan di kalangan umat Islam. Membedakan antara muslimin yang di atas sunnah dan muslimin yang menyimpang dari sunnah. Patokannya itu adalah prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip keimanan. Prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah. Jangan terpaku pada gerakan-gerakan zahirnya. Terpaku dengan perjuangan zahirnya. Pengorbanan dia. Perjuangan dia. Jangan lihat ini ya, Pak. Lihat pokok agama. Kalau dia di atas sunnah, muslim, di atas sunnah, dengan pemahaman salaf, manhajus salaf, akidah salafiyah, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, yakini, dia adalah hak. Walaupun mungkin perjuangannya tidak seberapa. Tapi ketika dia tidak di atas prinsip-prinsip sunnah, tidak di atas manhajus salaf, dia bertentangan, berseberangan, menyimpang dari pokok-pokok prinsipnya Ahlussunnah, maka dikatakan orang yang menyimpang, orang yang sesat, menyesatkan hizbi mubtadi ila akhir. Tergantung keadaannya masing-masing. Ini mungkin Syi'i, ini mungkin Rafidhi, mungkin Khariji, Khawarij, mungkin Sufi, mungkin Ash'ari, mungkin yang lain-lain yang menyimpang. Walaupun mungkin gerakan dia menghebohkan, walaupun mungkin dia membuat aksi-aksi yang spektakuler, walaupun dia mungkin ada perjuangan-perjuangan yang Masya Allah, atau berkorban yang luar biasa, jangan memandang sisi ini. Pandang sisi prinsipnya. Paham salah ya? Bikin aksi yang luar biasa, aksi yang viral internasional. Tetapi tidak di atas sunnah. Ada muspro. Tidak ada gunanya para kawan itu. Tidak ada nilainya para kawan itu. Sesat, sesat. Menyimpang, menyimpang. Walaupun aksinya mendunia. Itulah prinsip yang benar dalam memilah-milah antara muslim yang benar di atas sunnah dengan muslim yang menyimpang tidak di atas sunnah. Bukan terpaku pada zahirnya atau perjuangannya atau pengorbanannya, tapi yang dipandang prinsip-prinsip dasarnya. Ketika prinsip dasarnya di atas sunnah, ada ahlul haq. Ketika prinsip dasarnya menyimpang dari sunnah, dikatakan ini ahlul dolal, orang yang sesat yang menyimpang. Juga terkait dengan yang di atasnya, ketika prinsipnya dia tauhid, tauhid, keimanan, maka dikatakan muslim. Tapi ketika dia prinsipnya kesyirikan, kekufuran, maka dikatakan kafir. Walaupun perjuangan dia mendunia, barakallahu. Paham insyaallah ya? Dari sini antum jadi tahu hakikat agama itu. Pokok-pokoknya, prinsip-prinsip dasarnya itu sebagai pokok penilaiannya, barakallahu. Bukan berarti terus antum loyo, enggak punya perjuangan. Enggak. Setelah antum tahu prinsipnya, semestinya seorang muslim itu berjuang dan berkorban melebihi Abu Thalib. Itu mestinya. Abu Thalib aja bisa seperti itu, antum lebih bisa lagi. Harus bisa berjuang untuk Islam, berjuang membela kaum muslimin, berjuang membela agama dengan hartamu, dengan nyawamu, dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan kabilahmu, semuanya. Harus lebih bisa lagi berkorban. Yang kafir aja bisa, apalagi yang muslim. Barakallahu fiikum. Maka harus semangat. Harus bersemangat dalam semua hal. Semangat meluruskan tauhidnya, semangat meluruskan keimanannya, semangat meluruskan akidah dan manhajnya, ini yang paling pokok. Juga semangat untuk berjuangnya, berjuang membela agama, berkorban membela agama dengan harta benda dan jiwa raga kita. Harus siap. Dan kemudian pasrah, sing penting akidah Ustaz. Sing penting kuwi keimanane Ustaz. Yang penting sudah muwahhid, saya sudah hari tauhid, mukmin selesai. Ya Allah berjuang, yang penting kan tauhid. Londa. Kalau akidahnya kamu mantap, prinsipnya kamu mantap, mantap juga perjuangannya. Kalau perjuangannya kamu loyo, pertanda iman kamu juga loyo. Barakallah. Dipahami insyaallah taala, intinya adalah hendak menjelaskan inilah hakikat agama Islam yang harus antum pahami baik-baik. Barakallahu fi. Dari kisahnya Abu Thalib juga ya Ikhwan menggambarkan kepada kita bahaya laten fanatisme. Di sini beliau fanatisme nenek moyang dalam keadaan kekufuran yang ada pada mereka. Fanatisme itu mengerikan, membuat orang sampai pada tingkat dia kafir, sampai pada tingkat menolak al-haq, rela dia kafir gara-gara fanatisme. Hati-hati. Dalam Islam tidak ada fanatisme. Dalam Islam yang ada adalah ittiba, mengikuti Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fiikum. Juga dari kisahnya Abu Thalib ini, Evan, menggambarkan kepada kita bahaya latennya teman-teman yang jelek. Julasa usuk. Bayangkan, ketika Abu Thalib itu sedang sakratul maut, yang datang mentalkin Abu Thalib itu Rasul. Tidak sembarangan. Yang mentalkin itu Rasulullah. Yang mentalkin bukan Yang dari Belik ini. Cilik lah dari Belik. Ini yang mentalkin langsung Rasulullah. Luar biasa. Tapi setelah takdirnya Allah Azza wa Jalla, sahabatnya adalah teman-teman jeleknya Abu Thalib. Di sisinya ada Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Sebelahnya lagi ada Ibnu Abi Umayyah, tokoh Quraisy kafir kala itu. Ini teman-teman jeleknya. Rasul mentalkin kalimatul haq. Ya ammi, pamanku, ucapkan satu kalimat saja. Kalimat la ilaha illallah, aku jadikan sebagai hujjah membela engkau nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Satu kalimat yang kalau antum lafalkan bisa ribuan kali. Alhamdulillah mudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau minta berapa kali, Pak? Mudah bagi antum. Taufik ini min Allah. Tapi yang itu enggak bisa. Hanya dibisiki satu kalimat sama teman sahibnya itu. Atarghabu an billati Abdul Muthalib. Apa kamu benci sama agama moyang kamu? Kayaknya diutik gitu ya kan fanatismenya. Apa kamu benci sama agama moyang kamu? Diulang 3 kali. Terakhir mengatakan, iya, saya masih di atas agamanya Abdul Muthalib. Mati kan. Di antara sebabnya adalah teman-teman jeleknya. Hati-hati. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang rusak tauhidnya. Jangan bersahabat dengan orang yang rusak akidahnya. Jangan bersahabat dengan orang yang rusak prinsip-prinsip manhajnya. Bersahabatlah dengan orang yang bertauhid, berakidah, yang kokoh keimanannya, manhajnya di atas sunnah, yang baik akhlaknya, yang baik adabnya, yang baik ibadahnya, yang baik muamalahnya. Akan membangun baiklah bagi antum para kawan. Ini efek negatif teman yang jelek. Sampai pada tingkat berjuang untuk mengkafirkan temannya sendiri. Na'udzubillah. Saya juga menunjukkan ya penantian azakumullah. Yang namanya hidayah taufik. Hidayah dan taufik itu hanya Allah Azza wa Jalla memberikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul yang sangat-sangat mencintai pamannya Abu Thalib dengan cinta yang tabii, tidak sanggup dan tidak bisa memberikan taufik kepada pamannya. Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada hamba Allah. Rasul hanya menyampaikan, menjelaskan, membimbing. Taufik Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah. Barakallahu fiikum. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Dipahami insyaallah ya? Itu kisahnya Abu Thalib. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Abu Thalib ini, barakallahu. Tapi yang paling inti yang dimaukan sama muallim adalah antum bisa membedakan mana agama Islam yang hak, mana agama berhalaisme. Antum tahu dengan pasti insyaallah mana yang namanya petunjuk, hidayah, mana yang namanya dalalah. Mana yang namanya dalalah, barakallahu. Nah, kisah yang kelima. Ini harus dihatamkan kali ini ya, kitab ini. Harus dihatamkan. Barakallahu. Kisah yang kelima ialah tentang kisahul hijrah. Kisah tentang hijrahnya Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in dari Mekah ke kota Madinah. Namanya kisahul hijrah. Kata muallif, pada kisah hijrah ini terdapat faedah-faedah besar, ibrah-ibrah yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca kisah tersebut. Sangat banyak faedahnya. Namun barakallahu fikum, kata beliau, yang ingin kita angkat secara lebih fokus satu masalah. Wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir. Pada kisah hijrah itu disebutkan ada sebagian sahabatnya Rasul, kaum muslimin kala itu, ada yang tidak berhijrah, masih di Mekah. Ketika semuanya pada hijrah ke kota Madinah, meninggalkan harta, benda, keluarga, anak, semuanya, meninggalkan yang namanya tanah kelahiran, menuju ke Madinah. Di sana tidak ada sana famili, tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada rumah, tidak ada apa. Hijrah ke Madinah dalam rangka meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ternyata ada sebagian yang tidak hijrah. Alasan tidak hijrahnya itu bukan karena benci agama Islam. Bukan. Bukan karena ragu tentang Islam. Bukan. Bukan karena membenarkan agamanya musyrikin. Bukan. Bukan dalam rangka untuk menghias-hiasi agamanya musyrikin. Bukan. Gak ada itu semuanya, Pak. Pas satu alasannya. Ialah masih berat. Abot. Sama anaknya, sama keluarganya, sama hartanya yang ada di kota Mekah. Tidak semudah yang dibayangkan. Imannya tidak kokoh, tidak mungkin hijrah. Nah, itu kita kasih sedikit kias gitu ya. Antum ini asli wong belik. Di belik antum sudah rezeki nyaman. Usahanya sudah lancar, semua keluarga di situ, antum bahagia di situ, ladang-ladang sekian hektar kulinya antum, sawah-sawah, usaha perniagaan, perdagangan, semuanya antum merambah, semuanya sukses. Istri ya di situ, mau nambah ya bisa di situ, anak ya jadi di situ, senyaman di tempat tanah kelahiranmu. Tempat leluhurmu di sini. Tapi harus hijrah, harus pindah. Karena beda pemahaman, beda keyakinan, beda agama. Harus pergi hijrah ke tempat yang lain. Terserah antum mau kemana. Yang dituju adalah kota Madinah yang saya akan lewat. Antum harus meninggalkan ladang-ladangnya kamu, sawah-sawahnya kamu, perniagaan kamu, perdagangan kamu yang sukses itu, harta bendanya kamu. Ya enggak mungkin kamu bawa banyak-banyak. Kalau dulu kan paling bawahnya sedikit, kalau bawa banyak-banyak kan nyampe-nyampe kota Madinah. Secukupnya yang penting nyampe. Rumah ditinggal, keterlah bojone belum muslim, tinggal istrinya, anak ditinggal, semua kamu tinggal, kamu seorang diri, pergi dari sini. Ya berat ya, akhi. Berat banget. Ya wong antum disuruh mondok, gak kerasa. Nah, apalagi suruh hijrah. Ya ora? Ayo tinggalnya di kota Pemalang disuruh ke Belik, gak kerasan. Padahal orang tua juga masih di sana, dikirimi segala macam, gak kerasan. Iya dah, ya ora. Nah iya, ini hijrah-hijrah luar biasa, sangat berat. Makanya pahalanya sangat besar. Yang melakukannya yang betul-betul kokoh keimanannya. Ada sebagian muslimin kala itu tidak berhijrah bukan karena benci Islam, bukan karena benci Rasul, bukan karena mencintai agama musyrikin, bukan karena membela agama musyrikin, bukan karena menghias-hiasi agama musyrikin, bukan. Tidak hijrah karena ngaboti harta, ngaboti keluarga, ngaboti anak, ngaboti segala yang di kota Mekah ketika itu. Ya sudah. Di Mekah. Rasul sudah di kota Madinah dengan para sahabatnya, sudah membangun kota Madinah, sudah mendirikan negara Islam di kota Madinah. Terjadilah yang namanya perang Badar. Perang pertama antara muslimin dengan kaum muslimin. Terjadilah yang namanya perang Badar. Yang kaum muslimin berangkat ke wilayah Badar. Yang musyrikin dari Mekah menuju ke Badar. Yang mau tidak mau yang di kota Mekah dibawa serta. Sebagian kaum muslimin tadi Yang muslim dia ikhwan, mau tidak mau terpaksa harus berangkat. Berangkat di rombongan siapa ini? Berangkat di rombongannya siapa ini? Rombongannya kaum musyrikin. Akhirnya dia di musyrikin. Berangkatlah mereka. Terjadilah perang Badar. Perang berkecamuk. Muslimin yang tadinya enggak hijrah bingung. Enggak mungkin mereka menyerang muslimin yang lain. Sementara muslimin yang dari kota Madinah enggak kenal sama mereka. Di rombongannya kaum musyrikin, kan begitu. Disikat, dipanah dan segala macam oleh kaum muslimin. Ternyata ada dari kalangan muslimin yang tidak hijrah tadi, yang di rombongannya kaum musyrikin, terkena panah-panah kaum muslimin. Bahkan barakallahu fikum sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, tahu bapaknya, ya ini ayahku, muslimin tidak tahu, serang. Dia mengatakan, ya muslimin bapakku, ayahku, ini ayahku. Tidak tahu mereka, sikat mati. Rahimakumullah. Sekiranya lagi tidak tahu, sahabat Hudzaifah mengatakan, semoga Allah merahmati antum sekalian, ini ayahku. Tidak tahu. Di situlah mereka kemudian heboh. Dikatakan ketika tersiar berita di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ada khabar nyampe kepada para sahabat, ternyata yang terbunuh itu fulan fulan fulan, yakni muslimin yang belum hijrah. Wah, sedih, merasa berat ini para sahabat. Mereka mengatakan, Qatalna ikhwanana. Gimana ini? Kita membunuh saudara kami sendiri, membunuh muslimin sendiri. Turun ayat. Ini yang ingin dijadikan sebagai pelajaran alim-alim. Turun ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97-98. Allah menyatakan, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka membolimi diri mereka sendiri. Ditanyakan kepada mereka, qalu fima kuntum, kamu ada di posisi mana? Kamu ada di posisi mana? Dikatakan oleh mu'alif, di sini tidak dikatakan kamu mendustakan agama. Tidak. Tidak mengatakan demikian. Tapi pertanyaannya adalah, kamu di posisi mana? Fima kuntum. Jawabannya, dia mengatakan, kunna mustad'afina fil ardh. Kami di posisinya kaum musyrikin, belum hijrah, karena kami lemah. Itu alasannya. Dikatakan oleh para malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Katanya para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas yang engkau bisa berhijrah padanya? Itu jawabannya malaikat. Malaikat yang mengatakan, dah, dusta kamu. Kamu itu membenci Islam. Tidak. Oh, dusta kamu. Kamu membela kaum musyrikin. Tidak. Tidak ada itu. Sebab memang tidak ada niatan semacam itu pada yang belum hijrah. Jawabannya, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu enggak berhijrah ke bumi Allah tadi? Apa ancamannya? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka lah orang-orang yang diancam dengan neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ini mengerikan. Dari sini katanya mu'alif, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya posisi mereka yang tidak hijrah masih di kota Madinah, di kota Mekah, tidak mau hijrah, padahal mampu, itu merupakan kufrun ba'da iman, kekufuran setelah keimanan. Barakallahu fikum. Diancam dengan nerakanya Allah azza wajalla. Padahal bukan karena membenci Islam, padahal bukan karena membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan membela agama musyrikin. Semata-mata ngaboti apa ya, Pak? Ngaboti harta, ngaboti anak, ngaboti rumah, harta penelitian yang di kota Mekah. Ini kisah yang luar biasa besar faedahnya, ya fanatina azzaikumullah. Ini menunjukkan apa? Konsekuensi daripada berislam. Konsekuensi daripada berislam ialah kita harus memiliki sikap baro'ah, berlepas diri dari kaum musyrikin dengan kita hijrah ke tempatnya kaum muslimin. Tidak tinggal di tengah-tengah mereka, tidak tinggal bersama-sama dengan mereka, padahal kita mampu untuk berhijrah, padahal ada perintah untuk berhijrah kepada tempat yang lain yang lebih Islam, yang lebih aman, barakallah. Itu konsekuensinya. Posisi seseorang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, ya, di tengah-tengah kaum musyrikin, padahal dia mampu untuk pergi dari sana, itu rawan penyimpangan, membuat dia nanti barakallahu fikum pekewuh, tidak enak dengan musyrikin tadi. Ketika perang terjadi, pekewuh harus di pasukannya musyrikin. Mereka punya acara-acara, pekewuh harus melaksanakan amalnya kaum musyrikin. Itu semua dengan sebab dia tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Maka hakikat agama Islam barakallahu fikum adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari semua kesyirikan-kesyirikan dan ahli syirik. Selagi antum mampu, tidak ada uzur yang syar'i, jangan tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Tinggallah di lingkungan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya iman bukan semata-mata hiasan, bukan semata-mata ucapan di lisan. Tapi yang namanya iman ada pembuktian, ada pengorbanan, ada perjuangan. Di antaranya adalah ini, berlepas diri dari kaum musyrikin, pergi dari mereka, tidak tinggal bersama-sama dengan mereka, hijrah dari mereka menuju ke tempat-tempatnya kaum muslimin. Barakallahu. Naam. Faedah yang lain yang bisa kita ambil ifan tin azakumullah ialah di antara sebab orang itu menyimpang. Di antara sebab orang itu menyimpang ketika dia lebih memberatkan hartanya, lebih ngaboti, gitu ya, lebih memilih hartanya atau keluarganya atau anaknya atau dunianya daripada prinsip agamanya, yang membuat mereka tadi dapat ancaman-ancaman tersebut karena cinta anak, cinta harta, cinta keluarga, melupakan dengan prinsip agama. Hati-hati. Barakallahu. Ini yang harus dicamkan baik-baik, fanatina azakumullah, sehingga jangan sampai kecintaan kepada harta benda, kepada anak dan segala macamnya membuat kita jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan agama. Justru kita berjuang menggunakan harta kita, menggunakan anak keluarga kita, menggunakan apa yang kita miliki untuk berjuang membela agama Allah azza wajalla, membela dinul Islam, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga menerangkan kepada kita efek negatif, dampak negatif tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Sehingga para ulama kita dalam hukum-hukumnya menyebutkan adanya persyaratan, persyaratan cukup panjang dan ketat bagi orang-orang yang mau berangkat menuju ke negeri kufur, apalagi yang mau tinggal di negerinya kaum musyrikin. Yang sangat ketat namanya urusannya dan betul-betul hanya ada uzur yang syar'i, hajat yang sangat mendesak yang mengharuskan dia datang ke tempatnya orang kafir tadi atau tinggal di sana. Baiklah, kembali kepada hukum asal, kembalinya kepada kaum muslimin, negaranya kaum muslimin, di wilayah kaum muslimin, di lingkungannya kaum muslimin, bersahabat dengan kaum muslimin, semuanya dengan kaum muslimin, pisah dengan yang namanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Allahumma musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang bisa saya utarakan dalam kesempatan sesi yang pertama ini, jam 12:30. Nanti pada waktu nanti teruskan yang terakhir, kisah yang kelima dari Sirah Nabawi. Sebagai tanbih, saya lupa ya, Ikhwan. Itu tadi para kelafikum yang tidak mau hijrah, tinggal di kalangan musyrikin dengan niatan ngaboti anak, ngaboti keluarga, ngaboti harta. Sudah dikecam sedemikian rupa. Lalu bagaimana kiranya ketika ada orang yang tinggal di negerinya kaum musyrikin, tinggal di negara kufur karena cinta kepada mereka. Mencintai kekufurannya, mencintai adatnya orang-orang kafir, mencintai adatnya kaum musyrikin. Tentunya lebih membahayakan lagi. Apalagi dia pergi ke negaranya orang-orang kafir karena enggak suka dengan muslimin, membenci Islam, membenci sunnah, membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan nyata-nyata kekufuran dia barakallahu. Apalagi dia ke negeri musyrikin tadi untuk berkonspirasi dengan kaum musyrikin, membuat makar untuk menghancurkan kaum muslimin, lebih nyata-nyata lagi kekufuran dia barakallahu. Ini min babi aula, lebih-lebih lagi. Yang ngaboti anak saja diancam dengan ancaman yang keras, apalagi dengan niatan yang lebih jahat daripada itu. Allahu musta'an. Sementara cukup ya kan, kita istirahat dulu. Nanti zuhur kita mulai lagi langsung sampai menyelesaikan poin yang ke-6 dari kisah dalam Sirah Nabawi ini, kan, dan diambil faedah yang cukup penting. Yang intinya seperti yang diutarakan di atas bahwasanya barakallahu fikum, dibedakan betul antara agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agamanya kaum musyrikin, dan yang berikutnya Islam itu memiliki konsekuensi-konsekuensi, memiliki pengorbanan dan perjuangan yang harus diwujudkan dari kaum muslimin. Berislam ada konsekuensinya, tidak semata-mata mengucapkan, tidak semata-mata manis di bibir. Barakallahu fikum. Sementara cukup, naktafi lahu, alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.